Ala Rasulullah ba'd. Wa amma sifatu fatamna'us sarfa ma'a salasati asya. Berarti alamiah sudah selesai ya. Alamiah kemarin ma'a wazan fi'il, ma'a adl, ma'a apalagi tarkib, ma'a apa? Ziyadah alif wa nun, ma'a ma'al ujma, satu lagi ma'a apa? Tarkib. Udah tarkib. Ma'a ta'nis, ya. Baik. Nah sekarang as-sifah. Faqala wa amma sifatu fatamna'u minas sarf fatamna'u sarfa min ma'a salasati asya. Ya. Nah kalau sifah mencegah sarf dari dengan tiga hal. Pertama ma'al adl. Kama taqaddama fi masna wa sulasa. Ini adalah apa namanya? Hakiki apa takdiri? Hakiki apa takdiri? Hakiki. Dia cuma di tiga i'rabnya. I'rab sebagai hal, khobar, na'at. Ya. Cuma dua wazan aja. Fu'ala dan satu lagi maf'al. Fu'al, maf'al. Kama taqaddama. Udah lewat berarti, enggak perlu kita bahas lagi yang adil. Baik. Ya. Kama taqaddama fi masna wa sulasa wa ma'al alif wa nun. Dan juga dengan alif dan nun bisyarti antakuna asifatu ala wazni fa'lan. Ya. Namun syaratnya sifahnya itu mesti wazan fa'lan. Beda kalau alamiah dengan ziyadah alif wa nun. Itu dengan harokat apapun di fa. Fa'lan, fi'lan, fu'lan. Nah, kalau di sifah mesti wazan fa'lan. Bi fathil fa. Wala takunu muannasuhu ala wazni fa'lanah. Nah, dengan syarat ya, mu'anasnya itu enggak boleh wazan fa'lanah. Ya, enggak boleh fa'lanah. Ya, ingat ini. Tapi barakallahu fi. Ya. Jadi yang wazan fa'lan, ini kebanyakan mu'anasnya wazannya fu'la. Ya, wazannya fu'la. Nah, kalau yang fa'lan, wazannya fa'lanah, berarti dia sudah munsharif. Ya, berarti dia sudah munsharif. Jadi wazannya fu'la, misalnya ghadban, sangat marah. Berarti kalau mu'anas ghadba. Ya. Ghadba. Nahu sakran. Ya. Tapi fa inna mu'annasahu sakra. Ya, wa nahu nadban. Dan contoh nadban munsharifun. Kalau nadban munsharif, kenapa? Di anna mu'annasahu nadmanah. Ya, nadban, sangat menyesal. Karena mu'anasnya nadmanah. Idha kana minal munadamah. Kalau dia berasal dari kata munadamah. Ya, taib. Asyarku. Dibaca sini. Sama siapa miknya? Coba sama siapa? Gantian. Dibaca sini. Sama Paza, ayo Paza. Ya, siapa nih? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qawluhu bifathil fa'i. Ay. لأن مضموم الفاء من الصفات كعريان منصرف منصرف لأن مؤنثه عريانة بالتاء ومكسور الفاء لا يوجد في الصفات. طيب بفتح الفاء syaratnya kan bifathil fa fa'lan, berbeda dengan ziyadah alif wa nun ma'a al-alamiyah. Dia dengan harokat yang fa'nya itu musallas. Boleh fa'lan, fi'lan, fu'lan. Nah kalau sifah dengan wajib fa'nya, fa'nya itu fathah. Ay li anna madmuman fa. Karena domah fa. Ya, kalau fa'nya didomahkan fu'lan itu minas sifat, ya, bagian dari sifat ka urian. Kalau sifat itu wazannya fu'lan, berarti dia munsharifun, uryanin, sifat tuh tanpa berpakaian. Li'anna mu'annasahu, karena mu'annasahu uryanatun bitta. Ya. Nah, kemudian wa maqsural fa'i ma'tuf kepada madmun, dan juga karena kalau dikasrahkan ya fi'lan la yujadu fi sifat. Itu enggak didapati pada sifat. Jadi cuma ada dua alasan pada sifat. Ya, fa'lan, fu'lan. Namun kalau fu'lan munsharif. Karena mu'annasnya fa'lana, fu'lana. Nah, syaratnya kan mu'annas itu enggak boleh ada taknya. Terus lanjut fa'za. Wa qawluhu 'ala wazni fa'lanat, fa'lanatu. Fa'lanatin, ya. Fa'al. Ini wala yakunu mu'annas, wala yakunu mu'annasuhu 'ala wazni fa'lana. Mu'annasnya enggak boleh wazan fa'lana. Terus lanjut. Ai ghairu makhtumun. Ai. Ulang, ghairu. Ai ghairu makhtuman. Apa arti fa'za ini? Ulang lagi nih bab al-istisna nih. Ghairu, ghairu makhtumin. Apa i'rabnya makhtumin? Bagai apa? Keder dia mustas, jerumianya ulang lagi nih. Mustasna. Ya, iya apa i'rabnya? Mustasnanya itu kalau mustasna dengan ghair i'rabnya apa? Hah? Ini nih. Murojaah apa, Sa? Hah? Belum, ya. Coba nanya sama siapa? Johar. Nanya, nanya, nanya sekarang sama Johar. Udah nilai. Udah pun nilai. Tahu, ingat. Ulang lagi jurumianya nih. Aduh. Terus. Ghairu makhdumin bita'i ta'nisi. Wadhalika nahwu sakrona wa atashana wa ghadbana. Taqulu hadha rajulun sakronu wa atashanu wa ghadbanu. Wa ra'aitu rajulan sakrona wa atashana wa ghadbana. Wa marartu bi rajulin sakrona wa atashana wa ghadbana. Qala ta'ala faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. Fatamna'uha minas sarfi li tahqiqi syarr. Nah, kalau tahqiq ada ya-nya, tahqiq. Ayo. Li tahaq. Ah, iya majrur. Li tahaqquqi. Ah, li tahaqquqi. Li tahaqquqi syartaina. Syartaini. Li tahaqquqi syartaini fiha wa huma qawnuha 'ala wazni fa'lani maftuhul fa'i ala wazni fa'lanin, ala wazni fa'lanin maftuhul fa'i wa kawnu mu'annasaha laisa wa kawnu mu'annasiha laisa makhtuman bita'i fala yuqalu sakronatun wa atoshanatun wa ghadbanatun ala lughatil fasihati bal yuqalu sakra wa atasha wa ghadba. Ah, mu'annasnya bukan wazan fu'la, fa'la, afwan, ghadba, bukan ghadba. Taib, tadi keliru saya. Ya, ala wazan fa'lanah, ini mu'annasnya enggak boleh wazan fa'lanah. Ai ghairu makhtum bita ittanis, ya, yaitu yang di bukan diakhiri oleh tak ta'nis. Semisal sakron sangat mabuk, atsyan sangat haus, wadban sangat marah. Ini sifat semua. Hada rojulun sakron. Jadi wazan fa'lan, ha? Wazan fa'lan itu kalau dalam bahasa Arab sifat itu ya dulu alal kasrah walim tila, menunjukkan maknanya banyak. Kalau sekedar ya rahim, dia merahmati, menyayangi. Namun kalau rahman, udah sangat-sangat merahmati, menyayangi. Ghadib, marah. Namun kalau ghadban, sangat marah. Nah, wazan fa'lannya dulu al-kasroh walimtila, penuh, full, sangat-sangat marah. Baik. Hada rajulun sakranu, na'at dia dari rajulun. Atsyanu ghadbanu, ra'aitu rajulan sakrana, na'at dari maf'ul bih, dari rajulan, mansub. Ghad ya atsyana ghadbana marartu bi rajulin saqrana, lihat dia majrur bil fathah karena ma mamnu min asraf, al mani'nya adalah asifah wa ya wa apa wa alif wa nun. Raitu rajul, kemudian marartu bi saqrana atsyana ghadbana faraja Musa ila qaumihi ghadbana, ya maka Musa kembali kepada kaumnya ghadbana. Apa irafnya ghadbana? Hal, ya irafnya apa? Hal, dalam keadaan sangat marah. Fatamna'uha minas sarfi, dia mencegah sarf. Kenapa mencegah tanwin? Li tahaqquqi syartain, karena sudah terpenuhi dua syarat. Fiha yuqal kaunuha ala wazni fa'lan, dia sudah pada wazan fa'lan yang maftuhul fa', wa kaunu mu'annasiha wa kaulu mu'annasiha, dan keadaan mu'annasnya laisa makhtuman bi bita, ya, mu'annasnya tidak diakhir oleh ta', fala yuqal sakranah atsyanah wadbanah ala lughah al-fasihah, berdasarkan lughah yang fasih. Maha, namun mu'annasnya sakra atsya wadba, hiya sakra, ya. Ra'aitu al-kafirata sakra, ya sangat mabuk. Saya melihat wanita kafir sangat mabuk. Taib atsya ghadba, ya ra'aitu busuk, ya araftum busuk, ya taib allati irtaddat, ya irtaddat, ya ra'aitu busuk ghadba, marah, sangat marah, ya disababi adami takfiri ilaiha, karena dia enggak dikafirkan. Dia mesti dikafirkan akhirnya dia pindah agama biar jelas. Mana lagi tadi? Wa qawlu, ah siapa, apa Pak Harudin, baca Pak Harudin. Bismillah. Thumma qala syarihu rahimahullahu taala wa qawluhu min al-munadamati wa hiya al-julusu ala al-sharabi qala asy-sya'iru wa nadmanin yazidul ka'sa tiban suqitu wa qad tagawwaratun nujumu wa fil qamusi nadamahu munadamatan wa nidaman jalasahu ala asy-sharabi intaha. Qala al-mu'alliku ala al-qamusi qawluhu jalasahu ala asy-sharabi hadha huwa al-aslu thumma ista'mala fi kulli musamiratin thumma istu'mila fi kulli musamiratin musamaratin intaha syarihun. Terus fa in kana nadmanu bima'na an-nadimu min nadmi minan nadmi lam yansarif bittifakin liwujudi syarti li anna mu'annathahu hina idzin nadma la nadmanatun. Terus tanbihun fa in kila kaifa na'rifu anna fa'lana mu'annathahu bitta'i mu'annathuhu bitta'i aw bil alifi fal jawabu an hadha an yuqala inna fa'lana alladhi mu'annathuhu fa'lanatun bitta'i mahsurun fi alfadhin mu'ayyanatin wa ma 'adaha fahuwa min babi fa'lanin fa'ala bil alifi. Baik. Ya, wa qawluhu minal munadamah. Ya, berikutnya nadman munsharif. Kenapa? Karena mu'annasnya minan nadmanah. Ya, idza kana, kalau dia berasal dari kata munadamah. Munadamah itu apa? Wa huwal julus ala syarab. Duduk, ya, di tempat jamuan minuman, nongkrong lah ya. Qala syair, wa nadmanin yazidul ka'sa tiban sukitu waqad tagawwarat waqad tagawwartin nujumu. Ya, wa nadban itu julus ala syarab, nongkrong ya, duduk-duduk di majelis ya, minuman itu yazidul ka'sa ya, nambah gelas ya, tiban nambah gelas tib ya, tib itu apa? Baik ya, tib itu apa? Hah? Aroma gitu sih. Nambah gelas lagi wanginya gitu ya. Suki itu nambah gelas lagi. Suki itu aku dituangkan waqat tagawwarat an-nujumu. Ya. Aku dituangkan lagi dan telah nujum, padahal bintang telah tenggelam, artinya udah pagi nih, udah pagi, masih aja dia dituangin ya, ditambahin lagi gelas minum ya. Nadamahu munadamatan wanidaman, maknanya jalasahu ala syarab, nongkrong. Qala al-mu'allik, ya berkata pentaklik kitab al-qamus, jalasahu ala syarab hada huwal asal, ini hukum asalnya. Makna munadamah. Ya, summa stu'mila, kemudian digunakan fi kulli musamarah. Pada setiap musamarah, yaitu pada setiap obrolan. Nah, samarah ini namun obrolan yang apa namanya? Hadisah lailan, obrolan malam. Ya. Fa in kana nadban bi makna an-nadmi, bi makna an-nadim, ya, orang yang menyesal dari kalimat an-nadam, penyesalan, lam yansarif bittifaq, tidak didapat disarif dengan kesepakatan. Kenapa? Liwujudi syarat ya, karena adanya syarat. Li'anna mu'annasahu hina idin nadma, kalau dia berasal dari kata nadim, orang yang menyesal, nadman, maka dia lilam yang syarif, baru bergabung, karena mu'anasa dia kata nadma ya, bukan nadmana ya. Tapi misalkan istrinya Manto berkata, ana nadma, aku sungguh-sungguh menyesal gitu. Contoh, nyesal apa ya, kenapa? Karena gak nikah sama kamu dari dulu gitu. Ya enggak. Emangnya anda pikir anda bakal ngomong apa? Ya kan? Udah ketakutan aja nih. Wah, dibilang istri gue nyeselnya malah nikah sama gue nih. Ya. Tapi tanbihun fa in kila kaifa na'rifu anna fa'lana wa anna suhubit ta'aw bil alif, terus gimana kita tahu ya wazan fa'lan mu'annas ta' atau alif. Fal jawab an hadza, dari jawaban ini ayu qala, cukup dijawab aja inna fa'lan alladhi mu'annasuhu fa'lana bit ta' mahsurun, maka fa'lan yang mu'annas pakai ta' fa'lana itu terbatas fi alfadhin muayyanatin, pada beberapa lafaz tertentu aja. Wa ma adaha, adapun selainnya fahuwa min babi fa'lan ya, fa'lan fa'la, yang mu'annasnya fa'la bil alif bukan bitta ya. Selain dari itu maka fa'la baik. Undur al-Ushmuni ma'asobban. Ushmuni itu syara alfiyah yang diberi, diberikan hasiah oleh asobban. Tapi berikutnya wa ma'awazan fi'il. Berikutnya ala sifah yamna minasaraf ma'awazan fi'il Bisyarti an takuna ala wazni af'al. Ya. Bisyarti an takuna ala wazni af'al. Dengan syarat wazan fi'il itu wazannya af'al. Kalau di alamiah wazan fi'ilnya apa aja? Semua fi'il madhi atau fi'il mudhari, bahkan bina lil majhul. Ya. Wala yakunu mu'annasuhu bitta, dan mu'annasnya enggak boleh pakai ta. Contoh ahmar, mu'annasnya apa? Hamra. Fa inna mu'annasahu hamra. Wa nahu armal. Nah, kalau armal ini berarti munsharif. Kenapa? Li'anna mu'annasahu armalah. Ya. Tahu armalah? Apa? Janda. Berarti armal? Muzakarnya. Nah, duda. Gitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ah, baca berikutnya. Bima, Bima baca, Bima. Kenapa Herit? Protes? Oh, Herit mau protes. Ayo, baca. Qala syari rahimahullah ta'ala qawluhu nahwu ahmaro ila akhir ay nahwu hadha rajulun ahmaru fa ahmaru sifatun li rajulin li rajulun wa huwa mamnu'an minas sarfi li wujudi syartaini wa huma kaunuhu ala waznil af'alin wa kaunu mu'annati. Mana ada af'alin? Af'ala. Udah gitu. Ala waznin af'ala. Ala wazni af'ala. Terus? Wa kaunu mu'annatihi laisa makhtuman bita'i fa innaka taqulu fil mu'annasati hadhihi imra'atun hamra'u. Qala ta'ala fahayyu bi ahsana minha fa ahsana majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu li'annahu ghayru munsharifin lil wasfiyati wa waznil fi'li. Baik. Ya. Nahu ahmar. Wazan fi'il nih kan? Dia sifat. Sifatnya merah. Hadha rajulun ahmaru. Wa ahmaru sifatun li rajulun. Dia mamnu minas sarf. Kenapa? Li wujudi syartain. Karena ada dua syarat. Yang pertama kaunu ala wazan af'al, yang kedua kaunu mu'annasihi laisa maktuman bita. Karena mu'annasnya bukan ahmaroh. Tapi mu'annasnya apa? Wazannya apa? Fa'la hamra. Ya, bit ya. Fa inna katakul fil muannas hadhihi imra'atun hamra'u. Marartu bi imra'atin hamra'a. Ya, takul fa hayyu bi ahsana minha. Apa muannas dari ahsan? Husna. Ya. Ya. Ahsan dia sifat. Bi ahsana minha. Fa asana majrur bitba wala matujaril fathah lianna ghairu munsharif lil wasfiyah wazan fi'il. Terpenuhi syarat wazan af'al, dia sifat wazan af'al dan muannasnya bukan pakai ta. Nah, terus lanjut lagi Bima. Wa qawluhu nahwu armalin ila akhir ay nahwu hadza rajulun armalun wa ra'aitu rajulan armalan wa marartu bi rajulin armalin bitanwini li'annahu ma'mun sarifun iz mu'annathuhu bita'i kama zakarul musannifu taqulu hadhihi imra'atun armalatun. Nah, yang berikutnya yang dia munsharif armalun. Kenapa? Karena mu'annasnya pakai ta' armalah. Ya. Taib. Hada rajulun armalun. Na'at dari rajul. Wa itu rajulan armalan. Marotu bi rajulin armalin. Semuanya pakai tanwin. Karena dia munsharif, karena mu'annasnya bita. Armalah janda, berarti armal duda. Kama zakara al-musannifu. Ya. Hadhihi imra'atun armalatun. Berarti begitu. Nah. Ya. Terus lanjut Bima. Wal armalu ar-rajulul ladzi lam ra'ata lahu. Wa qila al-faqiru. Nah, fakir tuh ente. Armal itu apa? Armal orang yang enggak punya wanita, enggak punya istri. Ya, ada yang mengatakan fakir ya. Fakir gitu. Terus lanjut. Wal armalatu al mar'atu allati la zaujalaha wa qad tatlaqo tutlaqo wa qad tutlaqo alal alal mahtutlaqo. Kenapa mansub tutlaqo? Oh, ngapain iya, antum melihat yang pemiring-miring gitu? Kita lihat pemiring-miring analisa begini. Biasa aja. Sampai begini-gini. Emang ini bemper mobil. Itu kitab, ngapain dia sampai belok-belok badannya? Ayo ulang. Waqat tutlaqu 'alal mah muhtajati. Undur. Undur al-qamus. Baik, armalah itu wanita yang enggak ada suaminya. Terkadang dia diitlakan kepada al-muhtajah, kepada wanita yang membutuhkan. Ya, kalau yang tadi fakir. Ya gitu semualah. Ya. Setahu. Ya. Wa yajuz sarfu ghairi munsharif litanasubi ka qiraatin nafiin. Dan boleh ya kita mencegah tanwin pada isim yang enggak ada pada alamiah wasfiyah. Ya, kita cegah dari tanwin kenapa? Litanasub. Ya, untuk mencocokkan aja. Ya, mencocokkan kalimat dengan sebelumnya. Ka qiraati nafi salasila. Ya, qawariro. Ya, qawariro. Naam, atau karena li darurat syair. Karena darurat syair. Tayyib barakallahu fik. Nah, berikutnya. Padahal dibaca sini. Ayo. Coba. Wah. Mas Priyadi baca. Bibit mana Bibit? Hah? Mana dia? Oh, rumahnya jauh kan ini. Rawang kan pindah Cikampek kan sekarang. Hah? Di Pamanukan kali sekarang di sini. Ayo baca. Bismillah. Qala Syarih rahimahu taala qauluhu litanasubi huwa nau'ani. Ahaduhuma tanasubun li kalimatin munsorifatin indumma ilaiha ghairu munsorifin katanwini salasila limunasabati aghlala wasa'ira fi qiraati nafi'in. Terus wasani tanasibun tanasub. Kenapa majrur? Kenapa majrur? Tanasubun li ru'usil ayati katanwini qawariro al-ula li'annahu ra'su ayatin liyunasibi. Kenapa majrur? Ada li. Fil mudhari'nya kenapa liyunasibi? Kenapa oh, majrur? Oh, fatah mati ya. Ketawa nah. Liyunasiba. Kenapa? I'rabnya apa yunasiba? Lam izat. Masa belum hafal juga ini lam apaan masuk ke fil mudhari? Lam ta'lil ya. Apa? Ta'lil. Nah iya lam ta'lil. Lam liyunasiba bi apa nih? Baki ya. Oh, baki. Lin. Baki ya tuh. Baki ya tuh ru'usal ru'usi mudhof ilaih. Ru'usil ayati. Kalau dibaca ru'usa apa i'rabnya? Ya, baki ya. Terus ru'usil ayati fit tanwini waslan wa fil alifi bidalihi apaan bidalihi? Oh badal ya. Badalahu waqfan. Badalahu waqfan. Wa amma qawariro athani fanuwina li liyushakila al awwala la ru'usu liru'us la liru'usil ayati. Tay cukup. Sering ikut kiro'a enggak antum? Jarang itu makanya itu bacanya masih itu. Sering ikut kiro'a makanya datangnya lebih awal. Nah, makanya bacanya masih tersendat-sendat. Praktek kiro'a bermanfaat enggak? Ya, yang kalau ngers diusahakan ikut itu qiraah. Karena praktek baca. Hai. Ya, di tanasub ini kan ada dua, wa huwa nau'an. Ahaduhuma tanasub, tanasub ini ada dua, tanasubun lil kalimatin. Di kalimatin ya, karena untuk mencocokkan dengan kalimat yang munsharifatin. Yang sudah munsharifah indama ilaiha ghairu munsharifin yang bergabung dengannya selain munsharif katanwin dari salah sila untuk mencocokkan aglala ya, dan saira pada qiraah nafi ya. Yang kedua untuk mencocokkan baqiyatur ru'us baqi liyunasiba ya. Untuk mencocokkan baqiyatur ru'usil ayat ya yang tersisa dari afasani tanasubun li ru'usil ayat tanasubun untuk mencocokkan akhir dari ayat semisal tanwin pada qawariro yang pertama dia adalah ujung ayat ya bagi tan li yunasiba baqiyatur ru'us untuk mencocokkan dengan akhir-akhir ayat di tanwin. Kalau di waslan, di wasol. Wafil alif pada alif sebagai badalahu waqfan. Jika waqaf dibaca alif. Ya, jika waqaf dibaca alif. Ya. Atau mat apa yang kita kenal di dalam tajwid? Ya. Mat badal. Mat badal. Ya. Wa amma qawarira asani yang kedua panuwina maka dia ditanwinkan ya diusyakila untuk menyesuaikan al awal yang pertama la li ru'usil ayat bukan karena awal ayat karena bukan karena ujung akhir ayat jadi untuk menyesuaikan yang pertama ya. Kawariro min fiddatin gitu kan. Nah. Wa qawluhu wa li daruratu syi'r yang kedua ya karena darurat syi'r. Al awal daruratu mujibatin. Darurah yang mengharuskan li sharaf mesti ada sharaf. Li ajli iqamatil waznin wazni. Kaqaulil imra'atil Qais, untuk menyesuaikan wazan. Misal perkataan imra'atul Qais, wa yawma dakhaltul khidra khidra gunayza. Ya. Pada aku, ya. Pada saat aku memasuki kelambu, kelambunya Unayzah. Ya, Unayzah nama daerah ya. Maka surifa Unayzah, fasarfu Unayzah atau surifa Unayzah. Maka Unayzah ditanwin. Disarab bitanwin. Ya. Id la yastakim alwaznu illa bidzalik, karena wazannya enggak bisa kecuali dengan dia di tanwin. Tapi pada di ghairu munsharif ya. Wasani sarfu wasani daruratu ghair daruratu ghairi mujibatin. Keharusan namun yang tidak mengharuskan. Misal ya, a'id dzikra nu'mana lana inna dzikra wal misku makarrar tahu yatadar yatadawwa'u a'id ulangilah penyebutan Nu'man kepada kita inna dzikrahu, karena sesungguhnya penyebutan kepadanya itulah misk kesturi makarrar tahu tidaklah engkau mengulangnya yatadawwa itu apa? Intasyara ya. Ya, kan, dan tidak langkah mengulangnya yatadawwa. Ya. Semakin terus menyebar. Maka Nu'man lihat di situ. A'id dzikra Nu'manin. Ya, kan harusnya dzikra Nu'mana. Ya, lau futihat seharusnya di fathah nunnya ya Nu'manu gitu min ghairi tanwinin, tanpa tanwin lastaqama alwaznu, tentu wazannya akan benar ila annahu yakunu az-zihaf al-musamma, namun zihaf al-musamma bil kaf ya, namun zihab perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sebab yang disebut dengan kaf membuang huruf ketujuh yang mati wa qabihun indahum, itu apa namanya, merupakan perbuatan yang tercela menurut mereka. Ya. Yang mau tanya silakan sebelum kita nanti masuk ke bab nakirah wal ma'rifah.